Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wirda. Syahdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah. Kita berada di hari yang ke-16 dari bulan Ramadhan 1438 Hijriah. Kita kembali lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Kutub Min Syama'ilil Muhammadiyah. Bab berikutnya yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Rahimahullah, Buka'u Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menangis. Bab ini dibawakan oleh beliau rahimahullah untuk menyebutkan tentang salah satu bentuk keadaan yang menimpa atau terjadi kepada Rasul alaihi salatu wasallam, di mana beliau juga merasakan seperti yang dirasakan oleh yang lainnya. Beliau menangis. Dan menangis beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki sebab. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa menangis itu tidak selalu identik dengan sesuatu yang negatif karena kelemahan misalnya dan seterusnya. Tetapi bila ada sebab-sebab yang mendorong seseorang untuk menangis dan diperbolehkan oleh syariat, maka hal ini diperbolehkan. Beliau menyebutkan dua riwayat. Riwayat yang pertama, hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sebutkan al-hadithul awal, hadis yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisun ma Abdillah ibn Mas'ud. Beliau kisahkan secara makna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pernah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Abdullah, "Iqra 'alayya." Bacakanlah untukku Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau dengar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau bertanya, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Aku membacakan kepadamu Al-Qur'an ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Al-Qur'an itu unzila 'alaik, diturunkan kepada Anda, kepada engkau. Aku membacakan Al-Qur'an sementara Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu. Artinya, engkau ya Nabi SAW lebih tahu, lebih faham tentang Al-Quran tersebut. Nah, engkau lebih mengetahui. Nah, sehingga boleh bertanya, Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Aku membaca Al-Quran itu kepadamu, atasmu, kepadamu, untukmu, sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu, wahai Nabi SAW. Lalu Nabi SAW boleh menyatakan, Uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka, senang untuk aku mendengarkan Al-Quran itu dari selainku. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu meminta orang lain untuk membacakan Al-Quran agar kemudian ia mendengarkan bacaan tersebut. Nah, untuk bisa memahaminya, mentadaburinya. Nah, dari sini pula ikhwani fitina azan wa azakumullah menunjukkan tawadhu'nya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul ilmi. Malu beliau diminta untuk membacakan Al-Qur'an sementara yang meminta itu seorang yang lebih faham tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud yaqra'u min suratin Nisa hatta ata hadhil ayah. Beliau menjawab memenuhi permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kemudian membaca surat An-Nisa. Beliau mengawali baca surat An-Nisa sampai pada ayat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah apabila kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi, dan kami akan mendatangkan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi kepada mereka, yakni kepada umat ini. Nah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan setelah sampai pada ayat tersebut, hasbukal an, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud sekarang, yakni berhenti, cukup sudah. Yaltafitu Ibnu Mas'ud ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza aynahu tadrifan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian menoleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata kedua mata beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan air mata. Naam. Beliau memikirkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa tersebut. Naam, yakni beliau mendengarkan dan memahami maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat beliau akan diminta, beliau akan didatangkan sebagai saksi kepada umat ini. Apakah beliau telah menyampaikan risalah? Apakah beliau telah menyempurnakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah ini, untuk menyampaikan Al-Qur'an, untuk menjelaskannya dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, didatangkan beliau sebagai saksi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ayat tersebut, maka kemudian beliau menangis. Nah, beliau menangis. Yustafadu minal hadith, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadith ini, annal khusyu'a inda sima'il Qur'an yakunu bil buka'i la bisiyah. Bahwa kekhusyuan ketika menyimak Al-Quran itu muncul dengan bentuk menangis, ya, ketika dia memahami ayat-ayat Al-Quran, terutama terlebih ketika dia membaca ayat, mendengarkan ayat-ayat itu mengenai, menyebutkan tentang sesuatu yang terkait dengan dirinya atau dengan kondisinya. Nah, terancam ancaman pedihnya siksa neraka misalkan, ya, disiksa di yaumil qiyamah dan seterusnya, pedihnya siksaan. Naam, sehingga dia merasa khawatir, lalu kemudian dia disebabkan memahami atau mentadaburi ayat tersebut, lalu kemudian dia menangis. Hal ini diperbolehkan. Naam, dengan bentuk tersebut, bukan dengan asyiah, bukan dengan teriakan, ya, bukan dengan isakan yang naam dipaksakan sehingga seorang itu teriak dengannya, mengeluarkan suara. Nah, sabar. Nah, ini ma'asyiral ikhwa azani wa azakumullah, khusyuk yang muncul dari membaca Al-Quran tersebut. Dari sini pula kita bisa mengambil faedah tentang bahwa terkadang dengan mendengarkan, seseorang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu, dia mendapatkan faedah yang terkadang tidak didapatkan ketika dia membaca. Nah, ketika dia membaca, ketika dia memperhatikan dengan mendengarkan ayat-ayat itu dibaca, kadang-kadang lebih memberikan pemahaman kepadanya. Nah, dengan dia mentadaburinya dan memahami maknanya. Ada ungkapan di kalangan Arab, al-qari'u halibun wal mustami' syaribun. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana dikatakan, al-qari halib, seorang yang membaca Al-Quran itu seperti halibun, seorang yang memerah susu, mengambil susu dari seekor hewan. Wal mustami' syaribun, sementara seorang yang mustami', yang mendengarkan bacaan itu dibaca, dia seperti syaribun, seorang yang meminum. Nah, yang memerah susu itu adalah al-qari, seorang yang membaca Al-Quran, yang meminumnya adalah seorang yang mendengarkan. Yakni dia mendapatkan manfaat lebih. Seorang yang membaca Al-Quran, dia akan lebih fokus dengan bacaan tersebut, agar supaya dia tidak salah, agar supaya bacaannya itu benar, makharijul hurufnya diperhatikan, sehingga terkadang kesibukan dia dengan memperhatikan ayat-ayat tersebut ini mengurangi konsentrasinya, nam fokusnya terhadap makna dan kandungan ayat-ayat tersebut, sehingga dia belum tidak terlalu dalam memahami ayat tersebut. Nah, berbeda dengan orang yang menyimak. Seorang yang menyimak dia tidak terfokuskan dengan bacaan tersebut, ya, dengan mentarkiz ayat-ayat atau huruf-huruf yang dibaca dalam ayat tersebut. Tapi perhatiannya lebih terfokus, dia lebih bisa memfokuskan dirinya dengan memahami dan mentadabburi makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, sehingga dia bisa mendapatkan faedah lebih. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan ayat tersebut dan beliau memahaminya, beliau mentadabburinya. Di sini juga kita mendapatkan faedah bahwa seorang yang mendengarkan Al-Qur'an dibacakan diperintahkan baginya untuk menyimak, ya, untuk menyimak. Wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka simaklah. Simak itu berbeda dengan as-sama', as-sima', ya, istima', fastami'. Fastami' itu dari al-istima', menyimak. Menyimak itu mendengarkan dengan fokus. Nah, ya, bukan sekedar simak saja, sama' saja, bukan sekedar mendengar begitu saja. Nah, adapun mendengar begitu saja itu tidak termasuk, ya. Nah, tidak teranggap, ya. Artinya teranggap untuk kemudian seorang mendapatkan tambahan dari faedah, fa'ala dan yang semisal, ya. Nah, akan teranggap ketika dia menyimak, makanya diperintahkan untuk menyimak, ya. Itu baru dia diberikan ajar darinya, dari menyimak tersebut. Allah perintahkan fastami'ulahu ansitu. Apabila ayat-ayat Al-Qur'an itu dibaca, maka hendaknya dia menyimak. Fastami'ulahu, simaklah ayat tersebut, wa ansitu, dan diam. Ya, ketika ayat Al-Qur'an dibaca, kita diperintahkan untuk menyimaknya dan kita diperintahkan untuk diam mendengarkannya. Nah, oleh karena itu terkadang termasuk kesalahan yang juga terkadang terjadi di Ramadan, apalagi misalkan di salat tarawih atau di salat-salat yang lain, imam sudah masuk ke dalam takbiratul ihram, sudah mulai salat, ada yang masih cerita, ada yang bermalas-malasan atau berlambat-lambat diri untuk masuk ke dalam salat tersebut. Nah, masih sibuk ke sana, sibuk ke sini. Ini termasuk kesalahan yang sering kali terjadi. Nah, dan itu kesalahan. Apabila imam sudah bersiap-siap salat, lalu kemudian bertakbir takbiratul ihram, maka tidak lagi diperbolehkan bagi makmum untuk melakukan aktivitas yang lain selain menuju salat tersebut dan masuk ke dalam salat tersebut dengan takbiratul ihram. Jangan dia berjalan-jalan ke sana kemari, ya, tanpa ada tuntutan yang syar'i. Jangan dia sibukkan dirinya dengan bicara, apalagi menanti, menunggu. Waduh, ini kayaknya airnya panjang, tar dulu, tunggu dulu, nanti sudah mau dekat ruku baru dia kemudian berdiri masuk ke dalam sholat. Ini terlarang, tidak diperbolehkan. Nah, akan terluputkan darinya sekian perintah. Dia tidak menyimak Al-Quran itu, dia lalai dengan berbicara. Kedua, dia tidak segera masuk ke dalam sholat ketika imam telah takbiratul ihram, dan itu juga terlarang. Nah, khawani fiddin a'azani wa'azakumullah, diperintahkan untuk menyimak. Fastami'ulahu ansitu la'allakum turhamun. Di antara faedah hadis ini kata beliau yang kedua, qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam lil qari hasbukal an. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada si pembaca ini yaitu Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, cukup. Nah, cukuplah. Nah, walam yaqul sadaqallahul azim. Beliau tidak mengatakan sadaqallahul azim dalam menutup bacaan tersebut. Nah, ya. Artinya Nabi SAW tidak menuntunkan kepada kita di akhir baca Al-Quran itu seorang mengucapkan sadaqallahul azim. Nah, menunjukkan ucapan ini tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kalau sudah berhenti, sudah cukup. Nah, seorang ketika dia memulai bacaan, dia memulai dengan isti'adah, fasta'idz billahi minasyaitanir rajim. Ketika selesai, selesai dari bacaan tersebut. Nah, dan dia mengambil faedah dengan membaca Al-Quran tersebut dan memahami makna dan kandungannya. Yang ketiga, karena Rasulullah SAW yuhibbu sima'al Qur'an min ghairi. bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mendengarkan Al-Qur'an dari selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan boleh ya seseorang meminta kepada orang lain untuk membacakan Al-Qur'an. Bacakan dulu Al-Qur'an, saya simak, saya dengarkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam. Ya. Apalagi misalnya di bulan-bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, boleh misalkan ya, dia meminta seseorang untuk membaca dan dia mendengarkan. Naam, atau dia yang membaca, orang lain yang mendengarkan dari bacaan Al-Qur'an tersebut. Taib ini masyaallah ikhwan azani wa azakumullah, dari sini pula menunjukkan kepada kita anjuran untuk seseorang itu berkumpul ketika membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Ya, ada istima' berkumpul. Dan ini juga salah satu makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid, dari salah satu rumah, dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membacakan Al-Qur'an dan mereka saling mengkaji di antara mereka, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan, Allah meliputi mereka dengan rahmatnya, para malaikat menaungi mereka, Allah sebut-sebut mereka dengan di hadapan para malaikatnya yang mulia. Salah satu istima' di sini, selain istima' untuk talabul ilmi, istima' untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ya, satu orang membaca, yang lain menyimak. Menyimak bukan cerita, menyimak bacaannya, memperhatikan, ya. Nah, di bulan Ramadan tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan didatangi oleh Jibril alaihi salam. Ya, fakana yati atau yatihi Jibril, fakana Jibril yatihi kulailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam dari malam Ramadan, lalu mudarasah Al-Qur'an. Jibril alaihi salam baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimak, mendengar, memperhatikan. Tidak mengapa. Ya. Nah, di malam Ramadan tersebut. Tapi sudah di antara mereka saja, enggak perlu pakai pembesar suara misalkan, dibaca keras misalkan, akhirnya suaranya keluar masjid. Naam, atau misalkan didengarkan oleh masyarakat sekitar. Ya mungkin masyarakatnya sebagian ada yang sakit misalkan, ada yang merasa terganggu. Naam, sementara suara Al-Qur'an itu ketika dibaca itu kan diminta untuk disimak. Diminta untuk didengarkan, disimak. Dan mereka dilarang untuk berbicara. Nah, tentunya ketika membesarkan suara tersebut tanpa alasan yang syar'i seperti ini misalkan, akhirnya memaksa yang lain untuk diam, memaksa yang lain untuk menyimak. Sementara mungkin di luar masjid mereka memiliki aktivitas yang butuh mereka kerjakan. Mereka mungkin butuh untuk belanja, mereka butuh untuk bermuamalah di rumahnya dan seterusnya, sehingga terlalaikan dari menyimak tersebut. Maka kata para ulama, ya, nah, kalau yang seperti ini kondisinya, maka yang salah adalah bukan yang menyimak, yang tidak menyimaknya, tapi yang membesarkan suara tersebut bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Nah, ini masyaallah ikhwah azanuzakumullah, berkumpul di sama mereka, satu baca yang lain menyimak, tanpa ada penyelisihan syar'i dari perkara-perkara yang lain. Baik, ini yang pertama. Hadis yang kedua. Al hadis tsani, hadis yang kedua. Yadkhulu as-sahabatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala waladihi Ibrahim wa huwa 'inda mardhaatihi. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Ketika itu beliau dalam kondisi sekarat, sakit keras. Fa ya'khudhuhu wa yuqabbiluhu wa yashummuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat putranya tersebut Ibrahim, lalu menciumnya, ya. Tsumma yadkhulu as-sahabatu 'alaihi ba'da dzalik fayajiduna Ibrahim yajudu bi nafsihi ayyamut. Lalu kemudian para sahabat kemudian masuk menemui Ibrahim setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ya, lalu mereka telah mendapati Ibrahim ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu telah meninggal. Yajudu bi nafsihi maksudnya telah meninggal, telah bagus kondisinya, maksudnya meninggal. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan ay tadma'an. Maka kemudian kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengeluarkan air mata. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat itu, beliau terheran-heran melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Wa anta ya Rasulullah tabki? Engkau ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis? Kok menangis? Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innaha rahmah. Ya, menangis ini bentuk kasih sayang. Innal aina tadma'u wal qalba innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wala naqul illa ma yurdi rabbuna ma yurdi rabbana. Naam. Sesungguhnya mata itu boleh mengeluarkan air mata dan hati itu boleh untuk bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang menjadikan ridha Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami ya sangat bersedih wahai Ibrahim berpisah denganmu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini masyarul ikhwa azan wa zakumullah, kondisi yang kedua yang juga ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh para sahabat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menangis, yakni ketika putra beliau Ibrahim ibnu Rasulillah sallallahu radhiyallahu ta'ala anhu meninggal. Beliau bersedih meninggalnya putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 anak. Ya, 3 anak laki-laki meninggal ketika masih kecil dan 3 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keenam ini meninggal. Ya, yang tersisa hanya salah satu-satunya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini yang hidup setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menangis. Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu masih beberapa bulan, ya, masih bulanan. Nah, meninggal di saat itu radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan bolehnya menangis, ya, di saat itu. Yustafadu minal hadith, diambil faedah dari hadith ini, jawazul buka alal mayyiti biduni sarakhin wa nawah. Bolehnya seseorang menangis, menangisi seseorang yang telah meninggal, si mayyit, dengan tanpa sarakh wa nawah, dengan tanpa menjerit dan tanpa melakukan niyahah. Sekedar menangis tidak mengapa, ya, sekedar mengeluarkan air mata boleh. Tetapi apabila melakukan niyahah, menjerit dengan jeritan histeris, atau melakukan niyahah menampar-nampar pipi, menjambak rambut, membanting tubuhnya, merobek-robek baju, ini seluruhnya perkara yang diharamkan dan termasuk niyahah. Ya. Nah, yang dilarang, yang diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan tentang niyahah. Arbaun fi ummati la yatrukunahunna min amdil jahiliyah. Ada 4 dari perkara jahiliyah yang umatku ini tidak meninggalkannya. Salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyahah. Lakukan niyahah. Ya, seorang melakukan niyahah. Beliau katakan dalam riwayat yang lain, an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati 'alaiha sirbalun min qatran wa dirun min jarab. Seorang yang melakukan niyahah, di sini sebutkan wanita, an-na'ihatu, wanita yang melakukan niyahah, bukan berarti khusus wanita, tapi mayoritas atau dominan yang melakukannya di saat itu kaum wanita. Laki-laki pun kalau melakukannya sama, ya. Seorang yang melakukan niyahah apabila dia tidak bertobat, tidak sempat bertobat sebelum ia meninggal, maka nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi memakai pakaian, ya, dari pakaian luar, dari, ya, katiran ter yang mendidih panas tentunya. Wadirun min jarab, dan pakaian dalam dari al jarab, penyakit kulit yang menghancurkan tubuhnya. Ya, tubuh itu kalau luka, naudzubillah, kena sesuatu yang panas itu sangat sangat perih, sangat sakit. Ya, nah, berbeda kalau kulit biasa terkena sesuatu yang panas masih mending, tapi kalau sudah luka terkena sesuatu air atau kayak yang panas itu lebih menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa siksaan itu siksaan yang sangat pedih, naudzubillah. Ya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa niyahah itu dosa besar. Niyahah itu dosa besar, ya. Nah, dan niyahah yang dimaksud di sini bukan sekadar menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukanlah bagian dari kami. Ini juga menunjukkan dosa besar. Bukanlah bagian dari kami seorang yang syaqqal juyub, ya, man darabal hudud, seorang yang menampar-nampar pipi. nampar pipi ketika ada kematian orang tua, naudzubillah, misalkan meninggal dan semisalnya, lalu kemudian menampar-nampar pipinya atau membanting-banting tubuhnya, memukul-mukul dadanya, ya, wasyaqqal juyub, merobek-robek baju, disobek bajunya, dibuang, wada'a bid'awal jahiliyah, menjerit dengan jeritan histeris, bukan bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ini dosa besar. Dan subhanallah, perbuatan niyaha itu tidak hanya merugikan yang melakukannya, juga merugikan yang meninggal. Ya, memudaratkan yang meninggal. Dalam riwayat-riwayat yang banyak, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, innal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi alaih. Sesungguhnya si mayit itu akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya. Ada mayit meninggal, keluarganya menangisinya. Tangisan ini menyebabkan mayit itu disiksa, wal'iyadzu billah. Tangisan yang dimaksud di sini niyaha, ratapan, bukan tangisan yang biasa yang dilakukan atau yang menimpa Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, juga riwayat Bukhari Muslim, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bimaniha 'alaih. Si mayit itu akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan niyahah yang dilakukan terhadapnya. Masya Allah, ada orang yang hidup melakukan niyahah, yang meninggal disiksa. Nah, yang melakukannya yang hidup, yang meninggal ini disiksa, na'udzubillah, disiksa dalam kuburnya. Padahal kita mengetahui siksa kubur itu begitu pedih. Padahal kita mengetahui alam kubur itu begitu panjang. Semenjak dia dimasukkan ke dalam kuburnya sampai tegaknya hari kiamat, itu merupakan alam barzakh, alam kuburnya. Dan di alam kubur itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak mendapatkan nikmat kubur, dia mendapatkan azabul qabri. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Makanya kita diperintah oleh Nabi SAW dalam salat-salat kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara, salah satunya min azabil qabri. Nah, ya idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Kalau kalian melakukan tasyahud, ya. Ya, tasyahud yang terakhir. Apabila kalian melakukan tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Diperintah oleh Nabi SAW. Sebagian al-fuqaha mereka mengatakan perintah ini hukumnya wajib dibaca, karena doa ini sangat penting. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salah satunya meminta perlindungan dari adzabul qabr, adzab kubur, sangat besar. Na'udzubillah. Nah. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan seseorang itu tidak mendapatkan siksa karena sebab dosa orang lain? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang melakukan dosa, dia tidak memikul dosa orang lain. Masing-masing bertanggung jawab dengan amalannya. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak mendapatkan ajar pahala kecuali dengan apa yang dia usahakan. Lah ini orang lain yang berbuat, orang lain yang mendapatkan hukuman. Maka kata para ulama, ya, ada banyak pendapat yang disebutkan oleh ahlul ilmi. Syekh Albani rahimahullah menyebutkan sekitar menukilkan 8 pendapat. Beliau menyebutkan yang terkuat ada 2. Yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mereka mengatakan ancaman hadis bahwa seseorang akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan niyaha yang dilakukan terhadapnya, itu dibawa kepada pemahaman atau pengertian, kepada makna seseorang yang mewasiatkan, nanti kalau saya sudah meninggal tolong dilakukan niyaha. Walaupun tidak langsung memerintahkan niyaha, tapi mungkin dengan bentuk teriakan, dengan bentuk apa misalkan, dia perintahkan untuk lakukan niyaha terhadap jenazahnya. Atau dia tahu bahwa lingkungan kerabatnya, keluarganya, masyarakatnya biasa melakukan niyaha, namun dia tidak mewasiatkan untuk meninggalkannya atau tidak melakukan terhadapnya. Dia tidak memberikan wasiat, tolong kalau saya meninggal jangan sesekali bikin niyaha kepada jenazah saya. Gak boleh, itu haram. Nah, ya, dia tidak mewasiatkan. Padahal dia tahu kebiasaan keluarganya, kebiasaan masyarakat tempatnya, di tempatnya adalah kalau ada yang meninggal, ada kerabat yang meninggal, ada saja yang melakukan niyaha. Kaum wanitanya misalnya atau yang lainnya. Nah, menyebut-nyebut kebaikannya misalnya, teriak dengan teriakan histeris dan seterusnya. Namun dia tidak mencegahnya, dia tidak berusaha untuk melarangnya, mengingkarinya, terkena dengannya. Nah, oleh kata itu kata Ibnu Mubarak rahimahullah, "Idza kana yanhahum fi hayatihi fa fa'alu syai'an min dzalik ba'da wafatihi lam yakun 'alaihi syai'un." Ya, dalam Umdatul Qari disebutkan oleh Syalbani rahimahullah. Apabila ia dahulu telah melarang mereka semasa hidupnya, dia sudah larang, enggak boleh. Nanti kalau saya meninggal, jangan lakukan hal-hal ini kepada diri saya. Lakukan penyelenggaraan jenazah saya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berikan wasiat, ya. Nah, karena dia tahu mungkin ada kerabatnya yang belum paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia sadar kalau dia meninggal dalam kondisi tidak memberikan wasiat, bisa saja saudara-saudaranya, teman-temannya, ahli sunnah mungkin tidak bisa berbuat banyak kepadanya. Nah, karena mungkin menghindari fitnah, karena mungkin mereka tidak memiliki kekuasaan terhadapnya, karena yang memiliki kekuasaan kerabatnya, sehingga dia berikan wasiat, tolong kalau saya meninggal, lakukan selenggarakan jenazah saya sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan lakukan perkara yang haram, ini disebutkan. Nah, sehingga dia terbebas. Ketika ada yang melakukan dari orang-orang dari kaum muslimin terhadap jenazahnya dari bentuk niyahah, dia tidak terkena ancaman hadis ini. Ya. Naam. Disiksa dalam kuburnya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, man yunah alaihi yu'adzabu bimaniha alaihi yaumil qiyamah. Siapa yang dilakukan niyahah kepadanya, diratapi, maka dia akan disiksa, akan diadab disebabkan ratapan tersebut nanti di hari kiamat. Hadis menyebutkan di dalam kubur, hadis juga menyebutkan di hari kiamat, menunjukkan dua-duanya dia dapat. Siksa, diadab di dalam kuburnya dan juga mendapatkan siksaan waliyadzubillah di hari kiamat. Pedihnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azan wa azakumullah. Dianjurkan seseorang memberikan wasiat kalau memang dikhawatirkan jenazahnya tidak diselenggarakan dengan penyelenggaraan yang syar'i. Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang melakukan niyahah terhadapnya. Ya. Disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat dari Al-Imam Ahmad, hadis Jarir radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, "Kunna na'udul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'ati at-ta'am ba'da dafni minan niyahah." Kami dahulu menganggap termasuk bentuk dari niyahah, termasuk bentuk niyahah di mana orang-orang berkumpul di rumah duka yang meninggal lalu dibuat makanan khusus untuk diberikan kepada mereka. Dibuat makanan khusus. Mereka berkumpul setelah dikuburkannya, lalu berkumpul di waktu-waktu tertentu, lalu dibuat makanan khusus sebagai jamuan untuk mereka yang hadir tersebut. Mungkin di hari pertama, kedua, ketujuh, ke-40, dan seterusnya. Terjadi khilaf di kalangan ahlul ilmi tentang kesahihan sanad riwayat atsar ini. Jadi Ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, sebagian mereka melemahkan karena ada seorang perawi yang lemah di dalamnya, mudallis. Sebagian juga menguatkan seperti Syalbani rahimahullah, beliau menganggap hasan atau sahih riwayat tersebut. Sehingga seorang muslim berhati-hati tidak melakukan niyahah. Nah, kalau ingin memberikan manfaat kepada yang meninggal, banyak doakan dia. Kalau ia orang tua, boleh untuk disedekahkan hartanya, ya. Boleh untuk dipuasakan kalau dia memiliki hutang puasa, boleh untuk dihajikan. Nah, selain itu maka cukup dengan doa. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah rahmati dia, semoga Allah lindungi dari azab kubur, dari azab neraka, namun tidak melakukan hal-hal selain yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, jawazul huzni 'alal mayyit ma'ridhal ma'ridha bil qadari wa tajannabal kalam wa tajannubil kalami alladhi yadullu 'ala sakhati. Bolehnya seseorang bersedih terhadap meninggalnya seseorang bersamaan dengan ridha, dia ridha dengan takdir tersebut dan dia menjauhi ucapan-ucapan yang menunjukkan kemurkaan, yang menunjukkan kemarahan, yang menunjukkan ketidakridhaan. Kenapa sih meninggalnya si fulan bukan saya saja? Kenapa sih ia harus meninggal secepat ini? Kenapa? Dan seterusnya. Sesuatu yang menunjukkan dia tidak ridha, dia marah terhadap ketetapan takdir tersebut. Jangan. Nah, boleh seseorang bersedih, namun dia tidak mengucapkan sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Naam. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, kata Nabi sallam, kami tidak mengucapkan kecuali yang menjadikan ridha Rabb kami. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam, mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik, Shalallahu alaihi wa sallam. Tafadhalu hafizakumullah.